إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم بابا yang kami muliakan karena Allah Ta'ala, para pemuda dan remaja Islam yang kami banggakan, antum adalah estafet perjuangan dakwah, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Antum adalah para pemuda di mana para ulama kita menasihatkan, jadilah antum para pemuda yang sejati, pemuda yang senantiasa semangat di atas ilmu, yang semangat antum tak boleh kendor sekalipun uban tertabur di kepala, tapi tak boleh tumbuh uban itu di dada, tak boleh tumbuh uban itu di hati, tak boleh tumbuh uban dan semangat itu sepanjang masa. Senantiasalah bersama ilmu, ma'amkan barah tidak nampak, senantiasa berteman dengan cinta sampai kematian. Ma'asyur muslim, bapak-bapak yang saya cinta kepada Allah Ta'ala, ketika Abu Thalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak tahu beliau, paman tercinta Nabi, orang yang telah memelihara Nabi dan merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tahu bahwa Nabi kita tercinta belum lahir ke alam yang bernama dunia fana ini, ayahandanya telah wafat, baru beberapa tahun umurnya ibu dan tercintanya pun kembali berjumpa. Dipelihara oleh kakek beliau, Abdul Muttalib. Ternyata cuma beberapa tahun saja kakeknya pun meninggal dunia. Dirawat, dibesarkanlah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Thalib, saudara ayah kandung Nabi tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh kasih sayang, Bahkan disebutkan lebih sayang, lebih perhatian terhadap Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketimbang anak-anaknya. Ia tahu bahwa ini adalah anaknya, ayahnya telah tiada, ibu dia telah wafat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Abu Thalib berdagang ke negeri Syam, di sana ada seorang pendeta yang melihat ada ciri-ciri tanda-tanda kenabian pada diri kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu pun Abu Thalib membawa Nabi segera pulang, khawatir akan keselamatan anaknya, khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi apa-apa pada dirinya. Karena dia telah dikabarkan oleh pendeta ahli kitab tersebut akan menjadi seorang yang sama Nabi akhir zaman. Tak cukup sampai di sana, ketika dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbelah sebelah, orang-orang kufur, orang-orang jahiliyah pun menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak tahu. Walaupun akhlak Nabi sebelumnya adalah seorang yang berakhlak mulia, tapi dakwah Nabi tetap beliau tidak mereka terima. Mendapat hidayah orang-orang yang mendapat hidayah, masih berada dalam kekufuran oleh orang-orang yang Allah Ta'ala belum beri hidayah. Nabi ditentang, Nabi dihadang, bahkan Nabi ingin dibunuh. Lagi-lagi Abu Thalib, paman Nabi tercinta ini, berada pada barisan terdepan, berada di garda terdepan Nabi Muhammad, kalian bunuh, langkai dulu mayat Abu Thalib. Demikianlah gambaran bagaimana kecintaan seorang bapak kepada anak, kecintaan seorang yang punya tali nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kira-kira ketika Abu Thalib meninggal dunia? Ternyata di saat sakarat Abu Thalib, sampai pada hari itu, walaupun dia juga memiliki seorang anak yang bernama Ali, Khalifah yang menggantikan kedudukan Ali setelah Utsman. Ali bin Abi Thalib seorang menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata hidayah tidak bisa dipaksakan oleh siapapun kalau Allah tidak ingin memberi hidayah. Sampai pada detik itu Abu Thalib belum mengucapkan syahadatain, belum mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kisah ini sudah sering tadi kita dengar. Namun khatib kembali ingin mengajak diri khatib pada kesempatan yang mulia untuk kembali merenungi kisah yang penuh hikmat ini, yang banyak memberikan pelajaran ini. Di saat-saat sekarangnya Abu Thalib, datanglah Nabi ke rumah beliau, ingin mendakwakan dakwah tauhid. Dan ternyata di sana telah berada Abu bin Abi Umayyah dan Abu Jahal dan tempat mengkaji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mendoakan al-haq, mengajak Abu Thalib untuk berada kelak setelah alam dunia dan fana ini di surga yang penuh dengan kenikmatan. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengajak Abu Thalib berada senantiasa dalam kejahilan, kekufuran, kesyirikan. dan kelak akan berakhir dalam tempat yang penuh dengan kehinaan. Nabi berkata kepada pamannya, ya Ammi, qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah satu kalimat yang saya akan berhujjah di hadapan Allah untuk wahai paman. Dengan penuh kasih sayang, Nabi mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat kalimat la ilaha illallah, satu kalimat mulia. Kalau ditimbang bumi dan langit, semua akan berat kalimat ini. Di saat Nabi tercinta mengucapkan kalimat ini, mereka di lembar kasur ini berkata, "Atallahu an millati 'Abd al-Muttalib?" Hah? Apakah engkau, hai Abu Thalib, akan berpaling dari keyakinan nenek moyangmu? Akan berpaling dari keyakinan Abdul Muttalib? Maka engkau Abu Thalib ketika itu fa'ada lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengulang. Nabi ulang ajakan, ajakan al-haq. Ya Ammi, qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat di mana saya akan berhujjah untuk menghadapan Allah di hari akhirat kelak. Lagi-lagi Abu Thalib dengan Nabi tercinta tidak tiba puas, ia ulang berulang. Ia detik-detik terakhir, ternyata Nabi ulang Abu Thalib senantiasa berada dalam kufur. Faman di musyrik, mati lagi dalam keadaan musyrik. La ilaha illallah. Untuk kejadian ini Allah Ta'ala turunkan satu ayat di dalam Al-Quran buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La ilaha illallah Muhammad, engkau sesungguhnya takkan bisa memberi hidayah kepada siapa, takkan bisa memberikan hidayah sekalipun terhadap orang-orang yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang tahu kepada siapa ia akan bertunjuk, buat siapa hidayah ini. Nabi pun berkata di hadapan pamannya, la astaghfirunna lak ma labunha. Sungguh saya wahai paman akan memintakan ampun buatmu selama saya tidak ditegur, selama saya tidak dilarang oleh Allah Ta'ala untuk memintakan ampun buatmu. Tapi ternyata Allah Ta'ala lagi turunkan ayat bagaimana seorang Nabi, seorang orang mukmin tidak boleh minta ampun buat orang-orang yang mati dari dalam musyrik. Dan dikatakan pelajaran apa yang bisa kita ambil dua kawan sahabat dan amin Tuhan, ternyata hidayah Allah itu malah sekalipun kita anak seorang ustaz, paman dan bapak-bapak kita ustaz, tapi boleh jadi hidayah itu tidak masuk dada kita. Kadang-kadang pula kita pernah mendengar ada orang-orang yang berkata, dia bercerita dengan serunya, semangat dia bercerita, paman saya itu ustaz, bapak saya juga, tamat-tamat pondok saya saja yang begini-begini. Hidayah yang menjadi pemampang tak ingat tak itu. Artinya kalau kita hari ini mendapatkan hidayah Tauhid, hidayah la ilaha illallah, syukur, syukur hidayah itu. Jangan sampai hilang, jangan sampai hilang iman yang ada di dada kita. Karena al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa kokoh, tinggi, menjulang bak gunung. Tetapi iman ini bisa hilang, bahkan satu kata iman pun tak ada lagi di dalam hati dan dada kita. Tidak ada. Dengan apakah ia bisa bertambah? Dengan senantiasa berbuat taat kepada Allah. Dengan apakah ia bisa berpulang? Dengan senantiasa mencoba dan menjauh dari Allah Ta'ala. Sebenarnya yang cinta kepada Allah Ta'ala, lebih berharga iman yang ada dada kita ini daripada emas dan permata. Lebih berharga iman yang ada di dada ini daripada kendaraan baru. Ada orang yang beli kendaraan baru, sekalipun sholat kadang dia letakkan kendaraannya dekat sekali dengan masjid, takut hilang. Padahal dia sedang sholat dan mengharap kepada Allah. Dalam rakaat sholatnya ia baca, ia kena budwa, ia kena sain. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami mohon pertolongan. Tapi dalam sholat bisa saja dia ingat kendaraannya, takut hilang dengan kendaraan baru. Tapi kenapa kita tidak takut hilang dengan iman yang paling dalam? Syukur, jangan sampai hilang iman. Sebab musuh banyak. Sebab akan ada yang mencuri iman di dada kita ini, di mana Allah Ta'ala telah ciptakan syaitan dan mutlaqani, iblis dan mutlaqani. Ketika iblis Allah Ta'ala kita, ketika iblis telah Allah cap dia adalah seorang makhluk yang terkutuk, maka iblis berkata kepada Allah Ta'ala. Iblis berkata kepada Allah Ta'ala, menyebutkan tentang bagaimana nanti ia akan senantiasa menggoda anak manusia. Qala fa bima amarta la aqudanna lahu sirata mustaqim. Di mana syaitan iblis berkata kepada Allah Ta'ala, kena engkau telah palingkan, telah sesatkan. Maka sungguh saya betul-betul akan berada di hadapan manusia itu untuk memalingkan mereka. Saya betul-betul akan memalingkan mereka dari jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? La ilaha illallah. Jalan tauhid. Jalan tauhid. Saudara yang mencintai kepada Allah, Allah Ta'ala tidak lanjutkan. Thumma la atiyatnahu. Kemudian betul-betul aku akan datangi mereka. Min baini aydihim, dari hadapan mereka. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Wa an aymanin, dan dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan banyak mendapati mereka orang-orang yang bersyukur. Depan, belakang, kiri dan kanan, kanan dan kiri, dan di sini. Ingatlah kepada saudara Abu Talib, pamannya Nabi. Paman kita siapa? Sanak saudara dan kandai taulan kita siapa? Teman kita siapa? Ingatlah di mana Allah Rabbul Alamin juga menyebutkan dalam surat Ibrahim, di mana Ibrahim berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Wa idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadha balada amina wajtubni wa baniya an na'budu al-asnam. Apa kata Ibrahim? Ya Rabb, jadilah tanah kampung di Mekah kampung yang aman, dan jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim sendiri seorang nabi berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jauhkan dirinya dan keturunan-keturunannya dari menyembah berhala. Satu hal yang tidak mungkin kita dipandang sepintas, tapi tidak ada yang terkecuali dari godaan iblis dan para tentara. Sekalipun anak keturunan nabi akan bisa digoda oleh iblis dan bala tentara. Tidakkah kita ingat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memiliki anak? Artinya saudara yang cinta kepada Allah, saya, antum, kita bersama, bisa saja akan berjurus dalam kurang syaitan dan Allah, akan berada dalam kubang kemaksiatan, akan senantiasa berada dalam kubang kesyirikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Fakta diri dia beri absal dalam hati Tuhan. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kami yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha ayyuhal hadirun. Bertakwalah kepada Allah. Sahabat-sahabat, kawan-kawan dan hadirin Tuhan, dan semulia-mulia takwa adalah tauhid. Dan tauhid adalah setinggi-tinggi ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan orang yang paling tinggi tauhidnya adalah para anbiya. Ternyata mereka juga mengkhawatirkan diri mereka dari menyembah berhala. Sebab saudaraku yang mencintai kepada Allah, bisikan syaitan teramat sangat dahsyat. Senantiasalah kiranya kita setiap saat mengingat tipu daya syaitan, mengingat dahsyatnya perjuangan yang harus kita hadapi. Dan ingatlah bahwa syaitan akan menggoda anak manusia beberapa kali. Yang pertama, syaitan akan menggoda manusia untuk melakukan kesyirikan. Dan ingatlah duhai kawan, sahabat dan hadirin Tuhan, syirik sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbahaya. Satu hari Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, wahai manusia sekaliannya, ittaqu hadha syirk, takutlah kalian dari kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin nabl, karena sesungguhnya kesyirikan itu lebih halus daripada jejaknya semut. Pernahkah kita melihat jejak semut? Tidak pernah, kecuali semut yang lagi berjalan di atas air kemudian lewat di lantai dia kelihatan itu bekas semut yang baru jalan di air. Tapi jejak semut yang tidak menginjak air kita tidak pernah melihat. Dan sementara kesyirikan lebih halus daripada jejak semut. La ilaha illallah. Sebab itulah di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiru wa inna ilaika raji'un. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan apa yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari kesyirikan dari suatu yang tidak kami ketahui. Boleh jadi syirik berada di hati. Syirik satu perkara yang sentiasa harus kita waspadai. Setelah syaitan laknatullah alaihi tidak berhasil menggoda manusia dari kesyirikan, lalu akan digodalah anak manusia ini oleh syaitan untuk berbuat perkara bid'ah, perkara yang menyelisih amal ibadah Nabi. Nabi telah tinggalkan amal ibadah dengan sempurna untuk kita contoh. Sebab kita beribadah diperintahkan Allah Ta'ala tidak begitu rumit. Kaidah an-na'budallaha kama yuridullah la kama yurid. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah mau, sebagaimana yang Allah inginkan, dan yang Allah Ta'ala inginkan adalah mengikuti nabinya. Sehingga Allah Rabbul Alamin menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang sempurna. Maka kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan, bukan seperti la kama nurid, bukan seperti apa yang kita mau, bukan sesuka-suka kita. Oleh sebab itu disinilah pentingnya kita memahami bagaimana tata cara Nabi beribadah. Salat Nabi, puasa Nabi, saum Nabi, zakat Nabi, bagaimana Nabi merapatkan shaf, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Di amalan-amalan yang diajarkan Nabi ini mudah. Yang sulit adalah apabila kita berbuat yang tidak diajarkan Nabi. Bagaimana pula tidak sulit? Nabi tidak ajarkan kita buat. Semua orang akan sesuka hatinya membuat. Terus mana contoh kita? Ada satu ustaz mengamalkan begini, ustaz lain begini pula, saling satu sama lain berbeda. Karena suka-suka dia akan sulit. Oleh sebab itu kita beribadah sebagaimana yang Allah ingin. Setelah syaitan laknatullah alaih tidak bisa menggoda manusia dari kesyirikan mereka, diperintahkan oleh syaitan, digoda oleh syaitan untuk berbuat perkara bid'ah. Karena yang Sufyan menyebutkan al-bid'ah ahabu ila iblis min al-maksiyah. Al-maksiyah yudamu anha wal bid'ah la yudamu anha. Iblis lebih mencintai menggoda anak manusia untuk berbuat bid'ah. Apa bid'ah Pak Ustaz? Mengamalkan ibadah yang tidak Nabi ajarkan dan tidak pula sesuai dengan dalil yang ada. Lebih dicintai oleh iblis ketimbang menggoda manusia dari kemaksiatan. Karena orang yang berbuat maksiat mudah untuk taubat, karena dia mengaku bahwa yang dia lakukan adalah maksiat. Adapun berbuat perkara ibadah yang menyelisih apa yang diajarkan Nabi, dia memandang ibadah itu benar, dia memandang ibadah itu baik, maka sulit dia melepaskan dari perkara yang ibadah yang tidak diajarkan Nabi. Mudahkah iblis, lebih sukalah iblis menggoda anak manusia dengan menggoda bid'ah daripada maksiat. Setelah iblis tidak mampu menggoda itu, menggoda anak manusia melakukan bid'ah, iblis menyuruh manusia untuk melakukan dosa-dosa besar. Zina, riba, membunuh orang, dan yang lain. Di mana kita tahu bahwa di antara besarnya dosa, dosa riba, riba seringan-ringan dosanya sama dengan zina ibu kandung sendiri. Maka pantas Rasul menyebutkan idza zahara zina wa riba fi quryatin faqad ahlu bi anfusihim ajran. Apabila telah terang-terangan dan nyata banyak zina dan riba di satu kampung, berarti penduduk kampung tersebut telah menghalalkan azab Allah. Setelah iblis tidak mampu, maka akan digoda manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Apa perbedaan dosa besar dengan dosa kecil? Dosa besar disebutkan Rasulullah SAW ancamannya sekalian. Dosa kecil perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, yang Rasul haramkan, akan tetapi diresmikan ancamannya. Setelah itu maka iblis akan menggoda manusia untuk melakukan perkara-perkara yang kurang utama dan meninggalkan perkara-perkara yang lebih utama. Perkara-perkara yang dipandang baik tapi keutamaannya di sisi Allah ringan, dan tertinggalkan perkara-perkara yang lebih mulia. Bahkan kadang-kadang luar biasa godaan syaitan itu. Ia lalaikan manusia dari perkara-perkara amalan yang dipandang baik, baik, betul baik, tapi amalannya yang kurang utama. Misalkan saja kadang-kadang disibukkan manusia itu dengan melakukan amal-amal sosial, akan tetapi akhirnya ia meninggalkan amalan wajibnya, fardhu ainnya kepada Allah. Setelah itu apakah manusia akan digoda oleh syaitan melakukan perkara-perkara yang mubah, lalai mereka dari perkara-perkara yang akhirnya mereka terjatuh ke dalam perkara yang haram dari mereka? Saudara, mari saya berkata ini, di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan, wala tattabi'u khutuwat asy-syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu amat sangat dahsyat. Sebab itulah Allah menyuruh kita untuk senantiasa mengingat dan mengambil syaitan adalah musuh kita terdekat. Allah masyhur bersabda pada Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qurabati wa dhurriyyatihi wa an khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Allahumma ighfir li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman, nawwir qulubana bi nuril islam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hadina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi 'indakum la'allakum